بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masih melanjutkan membaca syarh penjelasan tentang hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia seolah-olah engkau adalah seorang yang gharib, seorang yang asing, atau seorang yang menyeberang jalan. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam syarh beliau, di dalam syarh Riyadhus Shalihin, wa hadha at-tamthil alladhi dhakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwa al-waqi'. Permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah sebuah kenyataan. Li'anna al-insana fi hadhihi ad-dunya musafirun. Dikarenakan manusia di kehidupan dunia ini mereka adalah musafir. Semenjak ia dilahirkan oleh ibunya, maka dia musafir menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau. Sudah kita pelajari tadi pagi bersama Ustaz Abu Sabiq hafizahullahu ta'ala. Lianna dunya kullaha darus safar, kata beliau. Karena sesungguhnya dunia itu seluruhnya adalah negeri safar. Wal 'abdu hina wulida fa huwa musafirun. Dan seorang hamba ketika ia dilahirkan maka dia safar. Dia adalah seorang musafir yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad dunya laysat daru maqarrin. Maka dunia itu bukanlah negeri tempat tinggal yang hakiki. Bal hiya daru mamarrin, bahkan dunia ini adalah negeri hanya sekedar untuk lewat saja. Sari'un rakibuhu la yafturu lailan wala nahara. Pengendara kehidupan dunia ini berjalan cepat, tidak pernah merasa lelah ia berjalan baik siang ataupun malam. Fal musafiru rubama yanzilu manzilan fayastarih. Adapun musafir yang berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari sini ke Surabaya, maka terkadang ia singgah di suatu tempat kemudian dia beristirahat. Adapun musafir dunia, musafir kehidupan dunia terus berjalan, tidak pernah beristirahat. Oleh karena itu beliau rahimahullahu ta'ala, walakin musafir dunia la yang zil, akan tetapi musafir kehidupan dunia tidak pernah istirahat. Sudah jam 12 siang, istirahat dulu. Enggak bisa. Naam. Jam, hari akan terus berjalan. Tidak ada istirahat. Huwa daiman fi safarin. Dia terus menerus dalam safar. kullu lahdatin fa innaka taqta'u biha syautan min hadhihi ad-dunya litaqruba min al-akhirah. Setiap saat engkau melangkah jauh ke depan, meninggalkan kehidupan dunia ini untuk mendekat menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, fama dhannukum bisafarin la yafta'u sahibuhu yamshi wa yasir. Maka bagaimana menurut kalian dengan sebuah safar yang pelakunya tidak pernah merasa lelah untuk berjalan dan berjalan terus? Alaysa yantahi bisur'ah? Bukankah safarnya akan segera atau cepat selesai? Maka al-jawab bala, tentu. Perjalanannya akan segera selesai, akan cepat selesai. Walihada qala Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal berfirman, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat kejadian hari kiamat, maka seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di kehidupan dunia melainkan asyiyah au duhaha. Asyiyah, yakni waktu di antara sholat zuhur dengan ghurubu syams, tenggelamnya matahari. Sesaat. Atau sesaat di waktu duha. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, di dalam Jami'ul Ulum wal-Hikam, ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa suatu ketika Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, imam, beliau bertemu dengan seseorang, kemudian bertanya, kam atat alaik, berapa umurmu? Maka lelaki tersebut menjawab, situ nasana, umurku 60 tahun. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan kepada lelaki tersebut, fa innaka mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika wa yushiku an tablugha. Sesungguhnya engkau semenjak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menuju Rabbmu, dan hampir-hampir engkau akan sampai kepada Rabbmu. Artinya sebentar lagi engkau akan mati. Semenjak 60 tahun engkau berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lelaki tersebut mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sungguhnya kita milik Allah dan kita semua akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, fal'arafta tafsirahu taqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah engkau mengetahui tafsirnya? Engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faman 'arafa annahu lillahi 'abdun wa annahu ilaihi raji'un 'alima annahu mawqufun. Karena barang siapa yang mengetahui bahwasanya dirinya adalah hamba milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya dirinya adalah seseorang yang akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengetahui bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman 'alima annahu mawqufun faly'alam annahu mas'ul. Dan barang siapa yang mengetahui bahwasanya dia akan berdiri di hadapan Allah azza wa jalla, maka hendaklah ia mengetahui bahwasanya dirinya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mas'ul falyu'adda lis-su'ali jawaba, kata beliau. Maka barang siapa yang mengetahui bahwasanya ia akan ditanya di hadapan Allah, maka hendaklah ia mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Famal hilah, kata lelaki tadi, maka apa yang harus aku lakukan? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tuhsin fima baqiya yughfar laka ma mada. Hendaklah engkau memperbaiki sisa-sisa dari umurmu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang telah lewat. Karena innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, maka sesungguhnya jika engkau berbuat kejelekan pada sisa-sisa umurmu, ukhidta bima madha wa ma baqiya, maka engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesalahan dan dosa-dosa yang telah lewat, dan apa yang engkau lakukan pada sisa-sisa umurmu yang engkau tutup kehidupanmu dengannya. Nah, oleh karena itu, kita semua, bukan hanya mereka yang sudah berumur 60 tahun, akan tetapi kita semua, baik yang 15 tahun, 17 tahun, 30 tahun, tidak tahu apakah besok pagi masih hidup, masih bisa menghirup udara segar, atau bahkan setelah ini kita tidak tahu. Maka persiapkanlah, karena perjalanan masih panjang. Setelah kita bertemu Allah, setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam alam barzakh, menunggu sampai dibangkitkan hari kiamat. Kemudian kita akan berdiri di padang mahsyar, khamsina alf sanah, 50 tahun. Kemudian kita akan melewati sirat. Kita butuh bekal. Maka kapan dan apa bekal tersebut? Bekal tersebut tidak lain adalah amal saleh. Kapan kita mendapatkan fi hadhihi dunya, di kehidupan dunia ini, yang kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat sempit. Maka hendaklah bagi orang-orang yang berakal untuk kita semua menyiapkan bekal untuk menuju kehidupan akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.